sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan selanjutnya kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada kita semua untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kesempatan bagi kita untuk kita duduk sejenak mengkaji apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, sebagian dari apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, warisan beliau, yakni ilmu agama ini. Dan kita masih dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Dan insyaallah taala kita akan baca hadis yang ke-88. Ya, qala rahimallahu taala الحديث الثامن والثمانون حديث yang ke-88. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fithnataini, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Tidak ada hasad, tidak ada iri kecuali pada dua perkara. Rajulun atahullahu malan wasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama adalah seorang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia menghabiskan harta tersebut dalam kebenaran. Dia menyalurkan, memanfaatkan harta tersebut di atas jalan kebenaran. Orang yang diberi harta, kemudian dia berinfak dengan harta tersebut pada jalan-jalan kebenaran. Dan yang kedua adalah rajulun atahullahul hikmah. Yang kedua adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepadanya. Berikan hikmah yakni pemahaman terhadap Alkitab wa Sunnah. Wa yaqdi biha. Kemudian dia memutuskan dengan hikmah tersebut, ya, memutuskan dalam perkara-perkara yang dihadapi. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan hikmah tersebut. Ya. Ini dua kelompok orang yang boleh kita hasad kepadanya. Ya. Tapi nanti dijelaskan makna dan perincian hasad tersebut. Naam. Jadi tidak ada hasad kecuali pada dua kelompok orang ini. Yang pertama, orang yang diberikan harta kepadanya, kemudian dia menyalurkan pada jalan-jalan kebenaran. Yang kedua adalah seorang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman, diberikan ilmu tentang Alkitab wa Sunnah, sehingga dia memutuskan dengan ilmu tersebut, dengan hikmah tersebut, dan dia mengajarkan hikmah, mengajarkan ilmu tersebut. Hadis muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Naam. Qala rahimallahu taala, al-hasadu naw'ani. Naw'un muharramun madzmumun ala kulli halin, wa huwa an yatamanna zawala ni'matillahi 'anil 'abdi diniyatin aw dunyawiyatin, sawa'un ahabba dzalika mahabbatan istaqarrat fi qalbihi ولم يجاهد نفسه عنها أو سعى مع ذلك في إزالتها وإخفائها وهو أخبث. Hasad itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah macam yang haram, yang tercela pada semua keadaannya. Apa itu? Yakni an yatamanna zawala ni'matillahi 'anil 'abdi, yakni mengangan-angankan atau menginginkan hilangnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba dari hamba tersebut, baik itu nikmat berupa nikmat diniyah atau nikmat duniawiyah. Naam, melihat ada orang yang diberikan nikmat diniyah, yakni dia taat beribadah, dia memiliki ilmu dan seterusnya, atau Allah berikan harta kepada hamba tersebut, ya, menjadi orang yang kaya, hartanya banyak. Naam. Dan sama saja, apakah dia mencintai itu karena, atau sama saja apakah dia mencintainya dengan kecintaan yang menetap di dalam hatinya, yakni mencintai itu apa? Mencintai agar hilang nikmat yang ada pada saudaranya, ya. Ahabba dzalika, yakni dia suka dengan kesukaan yang cuma menetap di dalam hati, ya, misalnya ada, ih orang itu kaya, ih muka-muka hartanya hilang darinya, ya, muka-muka melarat, muka-muka bangkrut. Naam, ini namanya hasad, ya. Dia melihat orang yang diberikan harta dia tidak punya, dia melihat orang lain kok diberikan lebih, kemudian dia mengangankan, ya, mengangankan dalam hatinya, muka-muka besok bangkrut, ya, muka-muka besok kebanjiran, muka-muka besok, dan seterusnya. Naam, ya. Ini mengangankan hilangnya nikmat tersebut dari hamba yang dihasadi. Dan dia tidak berusaha untuk melawan hal itu, mengusir hal itu dari jiwanya. Ya. Dia tidak berusaha menyingkirkan perasaan tersebut dari hatinya. Au sa'ama dzalika fi izalatiha wa ikhwaiha. Atau dia berusaha bersamaan dengan keinginan itu, dengan keinginan agar saudaranya itu hilang hartanya, dia berusaha untuk menyingkirkan dan menghilangkannya. Ya. Di samping hatinya sudah hasad, ya, menginginkan agar harta tersebut hilang. Nah, dia berusaha dengan fisik, ya, dengan fisik, yakni kira-kira gimana ya supaya dia bangkrut. Ya. Nah, kemudian dia cari cara, dia hubungi temannya begini, ya, konspirasi demi demikian, bahkan menghubungi para pencuri, kamu kalau bisa mencuri hartanya, habiskan dan seterusnya. Pokoknya semua cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan harta saudaranya. Ya. Naam, dan ini wahad akbah, dan ini jelek. Orang cuma menginginkan saja, menginginkan agar harta saudaranya itu hilang, itu ada sudah kejelekan. Terlebih ditambah dengan upaya, dengan perbuatan, dengan usaha untuk menghilangkan harta tersebut. Ya. Enam, ya. Kalau menginginkan agar hilang sekaligus dengan upaya menghilangkan tersebut, wahad akbah, ini lebih jelek. Fa innahu zulmun mutakarror, dan itu adalah kezaliman yang enam bertumpuk, kezaliman yang berulang atau kezaliman kuadrat, zalim zalim enam, sudah menginginkan, mengangankan dalam hatinya saja ini sebuah kezaliman, ditambah lagi enam dia menindaklanjuti dengan usaha, dengan perbuatannya enam. Wahadza an-naw'u huwallazi ya'kul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba, dan macam yang demikian ini adalah macam yang bisa memakan kebaikan-kebaikan, yakni menghilangkan, menghabiskan, ya'kulu, makan di sini maksudnya adalah menghabiskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Kayu bakar kalau sudah terkena api, maka kalau tidak dipadamkan akan habis kayu tersebut. Naam, ini apabila seorang memiliki hasad seperti ini, maka kebaikannya itu akan berguguran dengan sebab enam sifat hasad ini. Enam. Jadi ini jenis yang pertama, hasad yang pertama, yakni menginginkan agar kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Ya. Dan ini adalah jelek, ini adalah haram. Enam. Kemudian an-na'udzani, macam yang kedua, alla yatamanna zawala ni'matillahi ala al-ghairi. Macam yang kedua, dia tidak menginginkan atau tidak mengangankan hilangnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu dari orang lain. Dia tidak mengangankan hilang nikmat tersebut. Dia tidak mengharapkan agar saudaranya bangkrut, dia tidak mengharapkan agar saudaranya menjadi gila karena itu saudaranya memiliki ilmu, saudaranya nam menjadi panutan orang, dia iri, sehingga dia menginginkan moga-moga dia ketabrak kemudian gagal rotak sehingga orang tidak lagi menjadikan dia sebagai rujukan dan lain-lain. Ini juga hasad. Naam. Nah, macam yang kedua adalah dia tidak mengangankan hilangnya kenikmatan itu dari orang lain, walakin yatamanna husula mithliha lahu au fauqaha au dunaha. Ya. Akan tapi dia menginginkan untuk mendapatkan yang seperti itu baginya, atau yang lebih dari itu, atau kurang sedikit di bawahnya. Ya. Ini macam hasad yang kedua. Dia tidak menginginkan agar kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang, tapi dia menginginkan dia juga mendapatkan seperti itu. Ya. Dia juga menginginkan mendapatkan seperti itu atau kurang lebih. Ya. Dia melihat saudaranya nam dimudahkan rezekinya, bisa beli mobil, bisa membeli ini dan itu, harta yang melimpah. Kemudian dia tidak menginginkan agar harta itu hilang, tetapi dia ingin, saya juga pengin seperti itu. Ya, saya juga pengin dapat harta seperti itu. Naam, dan seterusnya. Nah. Wa hadza naw'ani mahmudun wa ghairu mahmud. Dan jenis yang kedua ini juga terbagi dua. Ya. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya. Jadi hasad ada dua macam. Hasad yang pertama menginginkan agar nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Macam yang kedua, hasad yang kedua, dia tidak menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Dia cuma menginginkan apa yang ada pada saudaranya itu juga ada pada dirinya, kurang lebih. Enam, ini. Nah, macam yang kedua, yang tidak menginginkan kenikmatan itu hilang dari saudaranya, ini juga terbagi menjadi dua. Ya. Yakni yang mahmud wa ghairu mahmud. Ya. Yang terpuji dan yang tidak terpuji. Enam. Fal mahmudu min zalika, maka yang terpuji dari yang demikian itu adalah an yara ni'matallahi ad-diniyati atau ad-diniyata ala abdihi fayatamanna an yakuna lahu mithluha. Enam. Yang terpuji dari macam yang ini adalah ketika dia melihat kenikmatan diniyah yang Allah SWT berikan kepada seorang hambanya, kemudian dia menginginkan agar dia memiliki yang serupa dengan itu, fahadza min babi tamanni al khairi, ya, maka ini termasuk dalam bab menginginkan kebaikan, ya, mengangankan, mencita-citakan kebaikan, ya. Jadi kalau dia melihat saudaranya masya Allah, nah, saudaranya bisa berangkat haji, dia menginginkan, aduh saya juga ingin berangkat haji, ya. Nam, ya, saudaranya bisa naik haji, dia juga ingin naik haji. Tidak mengangankan semoga jatuh dari haji, ya. Tidak ada yang mengangankan demikian. Nam. Kemudian fa'in qarana dzalika sa'a amila li takhsili dzalika fa huwa nurun 'ala nur, ya. Maka apabila dia menggandengkan yang demikian itu, ya, menggandengkan dengan keinginan untuk mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang ada pada saudaranya, dia gandengkan dengan usaha dan amalan untuk mendapatkan hal itu, fahuwa nurun ala nur, maka yang demikian itu adalah cahaya di atas cahaya, ya. Dia menginginkan kebaikan seperti kebaikan saudaranya, yakni kebaikan agama. Nah, ini adalah kebaikan. Kemudian yang kedua, dia iringi dengan upaya, ya. Dia melihat saudaranya bisa berangkat haji, dia berusaha, sudah saya akan bekerja mengumpulkan harta untuk bisa berangkat haji dan seterusnya, ya. Maka ini adalah nurun ala nur, ya. Dia memiliki niat yang baik kemudian dibuktikan dengan amal usaha. 6. Wa dhamu man yughtab man kana indahu malun qad hasala lahu min hillihi thumma sulita wa wufqa ala infaqihi fil haqqi fil huquqil wajibati wal mustahabbati. 6. Dan sebesar-besar orang yang digibtahi, yakni yang dihasadi, hasad dalam makna yang baik ini, ya, hasad dalam makna yang terpuji ini, adalah orang yang di sisinya ada harta, ya, orang yang memiliki harta dan dia mendapatkan harta tersebut dengan cara yang halal, dia mendapatkan harta tersebut dengan cara yang halal, kemudian dia salurkan harta tersebut dan dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninfakkannya, membelanjakan harta tersebut pada jalan kebenaran, ya, baik pada hak-hak yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya mustahab, yang sifatnya sunnah, fa inna hadza min a'dhamil burhani 'alal iman, maka ini merupakan sebesar-besar bukti atas keimanan seseorang, ya, sebesar-besar bukti atas keimanan seseorang. 6. Wa min a'dhami anwa'il ihsan, dan ini merupakan sebesar-besar 6 macam dari kebaikan. Ini adalah sebesar-besar dari macam-macam kebaikan. 6. Ini, ya, orang yang patut untuk dihasadi dengan hasad yang baik ini adalah orang yang diberikan harta yang mana dia mendapatkan harta tersebut dari jalan yang halal, ya. Jadi kalau dia menginginkan berarti saya juga akan mencari dengan cara yang halal pula. 6. Demikian pula dia menyalurkan harta tersebut untuk kebenaran, maka dia juga iri, hasad, ya, dengan makna yang terpuji ini, yakni dia juga ingin kalau saya mendapatkan harta seperti dia, saya akan menyalurkannya, akan meninfakkannya di jalan kebenaran, ya. Maka yang demikian ini merupakan sebesar-besar bukti atas keimanan seseorang, ya. 6. Wa man kana 'indahu 'ilmun wa hikmatun 'allamahu Allahu iyyaha, dan orang yang dia memiliki ilmu dan dia memiliki hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya, wa fa wuffiqa li badliha fit ta'limi wal hukmi bainan nasi fa hadzani naw'ani minal ihsani la yu'adiluha syai'un. Kemudian dia diberikan taufik untuk menyalurkan ilmu dan hikmah tersebut di dalam pengajaran, ya, di dalam memberikan keputusan di antara manusia, maka kedua ini adalah dua macam dari kebaikan yang tidak tertandingi dengan sesuatu, ya. Jadi seorang nam mendapatkan ilmu kemudian dia mengajarkan kepada orang lain dan dia menghukumi manusia dengan hikmah, dengan ilmu tersebut, ini adalah nam dua macam kebaikan yang tidak tertandingi dengan sesuatu, yang tidak ternilai dengan harta, ya. Kalau berinfak dengan harta ternilai, dia berinfak seberapa besar bisa dinilai. Tapi kalau dia berinfak, nam, dengan ilmu, dengan hikmahnya, dia mengadili di antara dua orang yang bermasalah, ini tidak bisa diukur dengan uang, ya. Tidak bisa dinilai dengan nominal uang. Nam. Al-awwalu yanfa'u al-khalqa bimalihi wa yadfa'u hajatihim wa yunfiqu fil masyari'il khairiyah fataqumu wa tasalsal naf'uha fa ya'dhumu waqa'uha. Nam. Yang pertama, nam, yakni orang yang patut kita iri kepadanya, yang dia berinfak dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mencari dengan cara yang halal dan dia infakkan dengan jalan kebenaran, dengan jalan yang benar. Nam, maka orang yang demikian dia telah memberikan manfaat kepada makhluk dengan hartanya. Ya, dia telah memberikan manfaat kepada makhluk yang lain dengan hartanya. Wa yadfa'u hajatihim, dan dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, dengan hartanya dia memenuhi kebutuhan orang lain. Wa yunfiqu fi masyari'il khairiyah, dan dia membelanjakan pada program-program kebaikan, masyari', proyek, proyek kebaikan, yakni kegiatan-kegiatan yang di dalamnya terdapat kebaikan. 6. Fataqumu wa tasalsal naf'uha, sehingga 6, manfaatnya itu bisa nampak dan terus berlanjut. Manfaatnya terus berlanjut seperti seorang yang membangun, membantu 6, pembangunan masjid, dia membiayai pembangunan masjid, maka manfaatnya itu senantiasa mengalir walaupun dia meninggal dunia. 6. Wa ya'dhumu waqa'uha, dan menjadi agung keadaannya, menjadi agung 6 perkara tersebut. Wasani, dan yang kedua, yakni orang yang kita patut iri kepadanya adalah orang yang mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, dia mengajarkan kepada orang lain, dia menghukumi orang lain, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain dengan ilmu tersebut. 6. Yanfa'un nasa biilmihi, orang yang kedua ini memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmunya. Dia memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmunya. Wa yansyuru bainahum ad-dina wal ilma alladhi yahtadi bihi al-ibadu fi jami'i umurihim min ibadatin wa muamalatin wa ghairiha. Dan dia menyebarkan di antara mereka, menyebarkan di antara manusia, yakni agama dan ilmu yang para hamba ini mendapatkan petunjuk dengan agama dan ilmu tersebut di dalam segala urusan mereka, yakni di dalam segala urusan agama, maksudnya dalam segala urusan mereka, yakni urusan agama, min ibadatin wa muamalatin wa ghairiha, dari perkara-perkara ibadah, muamalah dan selainnya. Jadi orang-orang yang berilmu, mereka menyebarkan ilmu agama ini sehingga orang-orang yang mendapatkan ilmu dan agama darinya, mereka akan mendapatkan petunjuk dalam urusan-urusan mereka, baik dalam ibadah ataupun muamalah mereka, sehingga mereka tidak terjatuh kepada bid'ah, mereka tidak terjatuh kepada kezaliman, mereka tidak terjatuh kepada kesesatan dan seterusnya. 6. Thumma ba'da hadzainil itsnaini takunul ghibtatu 'alal khairi bihasabi halihi wa darajatihi 'indallah. 6. Kemudian setelah kedua macam ini, 6, jadilah ghibtah atau iri yang baik tadi, iri yang terpuji tadi, 6, terhadap kebaikan tadi itu sesuai keadaannya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni kembali kepada keikhlasannya 6 di dalam melakukan semua itu. Orang yang beramal 6, dia mendapatkannya, orang yang berinfak dia mendapatkan harta dari cara yang halal dan dia menyalurkannya dengan cara atau pada jalan-jalan kebenaran, maka 6, ini juga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan tingkat keikhlasan mereka. Sama-sama mencari yang halal, sama-sama berinfak dengan nilai yang sama, tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berbeda, dibedakan dengan apa? Dengan keikhlasannya. Dengan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ketakwaan dan keikhlasannya. 6. Walihadza amara Allah taala bil farahi wal istibsyari bihusuli hadzal khairi. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bergembira nam dan ceria dengan terwujudnya kebaikan ini. Jadi kalau orang bisa membantu saudaranya dengan harta, bisa membantu saudaranya dengan ilmu dan seterusnya, hendaklah bergembira, hendaklah bergembira dengan kebaikan ini. Wa innahu la yuwafaqu lidzalika illa ahlul khudhudhi al'azimati al'aliyah. Dan sesungguhnya tidaklah mendapatkan taufik yang demikian itu kecuali orang-orang yang mereka mendapatkan bagian yang agung lagi tinggi. Tidaklah diberikan taufik untuk yang demikian itu kecuali orang-orang yang mereka mendapatkan bagian yang agung lagi tinggi. Yakni orang-orang yang bisa menyalurkan baik hartanya maupun ilmunya dengan baik, disertai dengan ikhlas, disertai dengan keikhlasan, maka ini hanyalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang sangat agung dan tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya, maka dengan yang demikian itu hendaklah mereka berbahagia, mereka bergembira. Nah, yang demikian itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Yang demikian itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Nah, kalau mereka bisa beramal soleh, maka itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Nah, kemudian waqala wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hi ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama antara kebaikan dengan kebaikan. Tidaklah sama antara kebaikan dengan kejelekan. Idfa billati hi ahsan. Dan tolaklah dengan yang lebih baik. Tolaklah kejelekan itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka apabila engkau menolak dengan cara yang lebih baik itu, apabila ada di antaramu dengan dirinya permusuhan, maka seolah-olah akan menjadi teman yang sangat akrab. Jadi ini dengan sebab apa? Idfa billati hi ahsan, yakni menolak dengan cara yang lebih baik, menyikapi dengan cara yang bijak. Ketika ada orang yang salah paham terhadap kita, kita tidak sikapi dengan yang sikap yang jelek sebagaimana dia telah bersikap kepada kita, tetapi kita menyikapi dengan sikap yang lebih baik. Maka dengan cara yang demikian, maka bisa jadi keadaannya akan berubah seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka apabila ada permusuhan di antaramu dengannya, maka itu bisa berubah seolah-olah menjadi teman yang sangat akrab, teman yang sangat dekat. Naam. Wa may yulaqqaha illa alladzina sabaru. Dan tidaklah akan mendapatkan yang demikian itu kecuali orang-orang yang bersabar. Wa may yulaqqaha illa dzu haddzin adzim. Dan tidaklah akan mendapatkan yang demikian itu kecuali orang yang mendapatkan bagian yang sangat agung. Naam. Selanjutnya beliau mengatakan, waqad yakunu man tamanna syai'an min hadhil khairati lahu mislu ajril fa'ili idza sadaqat niyyatuh atau idza saduqat niyyatuh. Dan bisa jadi orang yang mengangankan sesuatu dari kebaikan ini, dia akan mendapatkan ganjaran orang yang melakukannya apabila dia jujur niatnya. Naam. Dia sudah meniatkan, dia memiliki uang 1 juta, saya mau membantu 6 pembangunan masjid. 6. Ternyata qadarullah uangnya hilang atau qadarullah keluarganya sakit sehingga dibelikan obat. 6. Ketika dia melihat saudaranya berinfak membantu masjid, saya ingin seperti dia, saya ingin membantu tapi qadarullah uang saya terpakai untuk membeli obat keluarga yang sakit. 6. Nah, maka dia bisa mendapatkan ganjaran seperti yang dilakukan oleh saudaranya. Saudaranya sudah memberikan uang secara real, benar-benar uang tunai untuk membantu pembangunan. Dia tidak bisa. Nah, tapi dia sudah berniat dengan sungguh-sungguh. Yang seandainya uang itu ada di tangannya, dia akan sumbangkan seperti saudaranya menyumbangkan. Ya. Maka niat yang jujur itu akan menjadikan dia mendapatkan pahala seperti saudaranya yang benar-benar telah memberikan bantuannya atau sumbangannya tersebut. Nah, jadi niat yang jujur bisa menyampaikan seorang hamba mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang benar-benar melakukannya. Wa sammama min azimatihi anna law qadira ala dhalika al-amal la amila mithlahu. Dan dia mengokohkan tekadnya, seandainya dia ditakdirkan untuk mampu melakukan amalan tersebut, dia akan melakukan seperti tersebut. Kama thabata bidzalika al-hadis, sebagaimana hal itu telah tetap di dalam hadis. Dalam hadis dijelaskan tentang yang demikian itu. Kalau seorang meniatkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang mengamalkannya tersebut. Wa khususan idza syara'a wa sa'a ba'd as-sa'yi, terlebih khusus apabila dia telah memulai dan berusaha dengan sebagian usaha tersebut. Seperti dia mau berangkat, mau berangkat sholat berjamaah. Dia sudah melangkahkan kaki keluar dari rumah meniatkan sholat berjamaah. Ternyata kodarullah di jalan ketabrak, sehingga tidak bisa sampai ke masjid tapi sampai di rumah sakit. Maka dia tetap mendapatkan apa? Ganjaran sholat berjamaah penuh. Kenapa? Karena niatnya jujur dan dia telah menunjukkan upaya. Dia sudah melangkahkan kakinya keluar dari rumah dengan niat menuju masjid untuk sholat berjamaah. Demikian pula, dia sudah membawa uang, mau bersedekah, ternyata dia kasih masuk di kantong, kantongnya bolong. Sampai di masjid mau sembuh, diroko-roko, celana lu kok sampai di kaki. Ternyata uangnya sudah jatuh, dia tetap mendapatkan ganjaran yang penuh. Kemudian, wa ammal ghibtatul lati hiya ghairu mahmudah, adapun ghibtah atau hasad yang tidak terpuji, fahiya tamani husuli matalibid dunya li ajli ladzat. Adapun ghibtah, yakni hasad yang tidak diiringi dengan keinginan untuk hilang kenikmatan yang ada pada saudaranya tersebut, ini yang tidak terpuji, macam yang kedua, yakni yang tidak terpuji. Wa amal ghibtatul lati hiya ghairu mahmudah, adapun ghibtah yang tidak terpuji adalah tamanni husuli matalibid dunya li ajli ladzat, yakni seorang mengangan-angankan untuk mendapatkan niatan-niatan dunia, untuk mendapatkan keinginan-keinginan dunia semata-mata untuk bernikmat-nikmat saja. Dia melihat saudaranya mendapatkan harta yang memang didapatkan dari jalan yang halal, kemudian diinfakkan kepada kebenaran. Dia pun menginginkan, aduh, ini kalau saya mendapatkan harta seperti itu, alangkah senangnya. Nanti orang-orang akan memandang saya, akan mudah cari jodoh. Minta mahar berapapun saya penuhi. Niatnya cuma sekedar kelezatan dunia, bersenang-senang dengan kelezatan dunia tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hiqayatan an qaumi Qarun, menyebutkan tentang keadaan kaum Qarun, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Aduhai, alangkah bagusnya, alangkah senangnya seandainya kami mendapatkan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia mendapatkan bagian yang sangat besar. Mereka tidak disebutkan di dalam ayat-ayat bahwasanya mereka menginginkan agar harta pada Qarun itu hilang, tetapi mereka menginginkan semata-mata mendapatkan seperti yang ada pada Qarun. Mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun, sehingga mereka bisa bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan dunia tersebut. Maka ini yang tercela. Ini yang tercela. Berbeda kalau mereka melihat orang yang soleh mendapatkan harta yang baik, kemudian disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan, kemudian dia pun ingin, kalau saya mendapatkan harta seperti dia, saya akan salurkan seperti dia menyalurkan. Saya akan infakkan seperti dia meninfakkan. Dia meninfakkan ke jalan-jalan kebaikan. Tapi kalau semata-mata menginginkan dunia untuk berlezat-lezat, maka ini adalah tidak terpuji. Ini adalah yang tidak terpuji. Fa in tamanni Fa inna tamanniya misli halati man ya'malu sayyiati fa huwa bi niyyatihi wa wizruhuma sawa'un. Maka orang-orang yang menginginkan seperti keadaan orang-orang yang melakukan kejelekan, fa huwa bi niyyatihi, maka dia bersama dengan niatnya, wa wizruhuma sawa, dan dosa keduanya sama. Seperti seorang melihat, ih, orang kaya itu enak, dia ke sana kemari nam dengan mobil gonta ganti pasangan, nam keluar masuk di tempat pelacuran, karena hartanya banyak. Kalau saya punya harta banyak, saya pengen seperti dia. Nah, walaupun dia orang yang kere, tidak punya uang, dompetnya kempes, tapi dia dengan niat tersebut dia mendapatkan dosa seperti orang yang telah keluar masuk di tempat pelacuran itu. Kenapa? Karena niatnya sama. Ya. Ini. Fa inna tamanniya misli halati man ya'malu sayyiati fa huwa bi niyyatihi. Maka barang siapa mengangankan seperti keadaan orang yang beramal kejelekan, maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Wa wizruhuma sawa, dan dosa keduanya itu sama. Dosa keduanya sama. Naam. Maka ini adalah perkara yang sangat penting. Naam, perkara niat. Dan para ulama mereka juga meniatkan, juga mengingatkan bahwa niat itu adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berat untuk diobati. Naam, di antara salaf. Naam, ada yang menasihatkan betapa banyak ruba amalin saghirin tukabbiruhu niyyatuh. Betapa banyak amalan kecil tetapi menjadi besar dengan sebab niatnya. Wa ruba amalin kabirin nam, atau kami ulangi, ruba amalin saghirin tukabbiruhu niyyatuh. Betapa banyak amalan yang kecil tetapi menjadi besar nilainya di sisi Allah karena niatnya. Wa ruba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatuh. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar tapi menjadi kecil nilainya, bahkan menjadi sebab kebinasaan seseorang disebabkan dengan niatnya. Yakni kalau seorang itu ikhlas walaupun amalnya sedikit, nam, tapi niatnya ikhlas dan benar-benar kokoh, nam, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi besar. Sehingga Rasul SAW mengingatkan bahwasanya satu dirham bisa mengalahkan nam sekian banyak dinar. Sehingga para sahabat bertanya, bagaimana itu terjadi? Yakni orang miskin dia berinfak ikhlas dengan satu dinar, hartanya cuma sedikit. Nah, adapun orang yang berinfak dengan yang banyak, maka harta yang banyak tadi itu tidak seberapa dibandingkan dengan hartanya. Ya. Harta yang diinfakkan tidak seberapa dengan harta yang dia miliki. Sehingga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Ya. Ada orang miskin misalnya, tukang becak. Dia berinfak dengan 20 ribu. Dalam keadaan hari itu dia cuma mendapatkan 50 ribu misalnya. Dia berinfak 20 ribu. 20 ribu rupiah. Dia bisa mengalahkan seorang yang berinfak 5 juta. Ada seorang yang hari itu dia sukses menjual properti, mendapatkan keuntungan 200 juta misalnya. Dia berinfak 5 juta. Maka nilainya yang 20 ribu ini di sisi Allah SWT lebih tinggi. Mengalahkan daripada infak yang 5 juta tersebut. Apa sebabnya? Niat. Niat seorang hamba ini yang membedakan. Naam. Sehingga jangan sampai kemudian kita berangan-angan, nam, membayangkan keadaan orang-orang yang ahlu maksiat. Walaupun mereka bergelimang dengan harta, namun jangan sampai kita mendapatkan dosanya dalam keadaan kita bergelimang air mata. Ya. Mau belanja ini, aduh, meneteskan air mata karena gak ada uang. Nam, tapi pikirannya mengangankan, wih, itu enak itu. Ya. Orang itu dia hari-hari, nam, bisa minum khamer, bisa membeli bir bintang, dan seterusnya. Naam, hati-hati. Dengan sebab niat ini bisa menjerumuskan seorang kepada dosa yang sangat besar. Demikian pula sebaliknya, dengan niat yang jujur, niat yang baik, ini bisa mengangkat derajat seorang kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa bihadza tafsili yattadhihu al-hasadu al-madmum fi kulli halin wal hasadu alladhi huwa al-ghibdah alladhi yuhmadu fi halin wa yudhammu fi halin wallahu alam. Maka dengan perincian ini menjadi jelaslah enam hasad yang tercela pada setiap keadaan, dan hasad yang dia merupakan ghibtah, yang terkadang dia terpuji, terkadang dia tercela, enam. Jadi hasad, secara perinciannya, secara kesimpulannya, hasad itu ada dua macam. Enam, hasad yang pertama adalah hasad yang tercela secara mutlak, yakni yang menginginkan hilang nikmat tersebut dari saudaranya, baik cuma menginginkan atau yang lebih buruk lagi dengan upaya untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Dan yang kedua ada yang namanya ghibtah. Yang ghibtah ini ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Yang terpuji kalau dia melihat orang yang mendapatkan harta dan dia meninfakkannya di jalan kebenaran, dia pun menginginkan seperti itu. Dan yang kedua kalau dia melihat orang yang berilmu, orang yang diberikan kenikmatan agama, kemudian dia pun ingin seperti itu dan dia berusaha. Nah, ini yang terpuji. Tapi kalau seorang menginginkan semata-mata untuk berlezat-lezat dengan kenikmatan dunia tersebut, maka ini yang tidak terpuji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nam naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.